spesial untuk ibu-ibu yang di depan. Selamat datang para undangan semuanya. Lagu ini saya tujukan buat ibu-ibu saya yang di depan. Suku anda anak yang durhaka. durhaka bila kepadanya tak membalas jasa, tak membalas jasa. Cobalah anda renungkan betapa jasa seorang ibu semenjak ia mengandung sehingga dewasa lah sang putra. Cobalah